Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Coba ada pembatas, ada tirai yang membedakan ahwan ihwan, laki-laki perempuan. Ini bencong di mana? Bencong di mana, Ustaz? Bencong. Ini pernah saya cari telusuri, ternyata ini bencong memang tidak masuk surga. Bencong marah sekali sama saya. Tapi ini kebenaran. Silakan kumpul tuh bencong-bencong ini. Karena begini, dia tidak boleh marah sama saya. Dia mau pakai mukena salah, kan begitu. Dia mau pakai kopi yang gak berani kampung sama kita.